رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab Al-Adhan bab yang ke-19, bab yang ke-18. Bab yang ke-18 ini berbunyi bab Al-Adhani Lil-Musafir إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. باب أذن bagi seorang musafir، atau bab bagi musafir apabila mereka banyak. Idza kanu jama'atan, dan bab iqamah. Ya. Ini ada dua, yang pertama adzan dan yang kedua iqamah bagi musafir apabila mereka jumlahnya berjamaah atau banyak. Kemudian bab begitu pula adzan dan iqamah di Arafah. Adzan dan iqamah di Arafah bagi jemaah haji. Begitu juga wa jam'in. Adzan dan iqamah di jam'in. Jam'in ini maksudnya Muzdalifah. Ya. Jam'in ini adalah Muzdalifah. Jadi yang terkait dengan adzan dan iqamah di sini adalah musafir yang jumlahnya banyak. Yang pertama azan dan iqamah di Arafah. Pembahasan kedua azan dan iqamah di Muzdalifah. Kemudian pembahasan yang keempat di bawah di dalam bab ini, wa qaulil muadzini as-salatu fir rihal fil lailatil baridati aw al matira. Ucapan muadzin atau perkataan muadzin as-salatu fir rihal, itu kata-katanya pada malam dingin dan hujan, atau hujan, ya, bukan dan tetapi atau, pada malam yang dingin atau hujan. Ya, tambahan kata-kata as-salatu fir rihal, apa hukumnya? Jadi ada empat pembahasan sementara hadisnya, satu, dua, tiga, empat, cukup banyak hadisnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Kita mungkin ringkas saja sebelum kita masuk ke hadis. Yang pertama azan dan iqamah bagi musafir apabila mereka berjumlah banyak. Idza kanu jama'ah, ya. Sepakat para ulama, dan itu yang ada dalam hadis nantinya, dan hadis-hadis safarnya Nabi, karena Nabi tidak pernah safar sendiri, ya. Nabi SAW tidak pernah safar sendiri, safar haji, safar jihad, ya, safar peperangan, ya, safar perjalanan begitu saja, safar umrah, ini Tidak pernah Nabi SAW sendiri. Maka dalam perjalanan Nabi itu selalu dikumandangkan azan dan iqamah. Ya, ini sepakat para ulama. Kemudian mungkin dari ungkapan Imam Bukhari ini muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan sendiri, musafirnya sendiri? Dan ini tidak mustahil, ya, berangkat sendiri, kebetulan tiba di masjid, ya, tiba di masjid orang sudah selesai sholat, ya, atau tiba di suatu tempat, misalnya kalau sekarang memang kita akan menuju masjid untuk sholat. Dalam safar kita selalu mencari masjid untuk sholat. Baik orang yang baik sudah dilaksanakan sholat di masjid tersebut ataupun bersama mereka. Kalau sudah bersama mereka kita tidak ada masalah. Ya. Bersama orang mukim kita sholat tidak ada masalah. Nah, sekarang yang masalah satu orang tiba di masjid. Ya. Apakah seperti yang diungkapkan oleh Imam Bukhari di sini azan dan iqamah juga? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Jumhur ulama disyariatkan juga. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan bahkan pendapat ulama yang lain seperti Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Ibn Masruq Al-Thawri, tetap disyariatkan azan walaupun sendiri dalam safar. Ya. Azan, kalau azan sudah disyariatkan berarti iqamah, karena iqamah sepakat para ulama. Sepakat para ulama baik sendiri ataupun berjamaah safarnya disyariatkan iqamah. Sementara azan dari zahir perbuatan Imam Bukhari ini dia lebih mengarah kepada bila mana berjamaah. Adapun bila mana dia sendiri, jumhur ulama disyariatkan juga mengumandangkan azan. Tetapi azannya tentu jangan pula dipakai mikrofon masjid. Datang semua orang nanti, ini pada sudah sholat kok dah azan lagi? Ya, azan untuk sekedar ibadah. Azan sekedar ibadah untuk mendengarkan, ya, untuk melafazkan saja. Ya. Karena dia fungsinya memanggil tidak ada lagi karena orang sudah dipanggil dan sudah selesai sholat. Ya. Hanya sebatas syariat bagi dia yang musafir. Kecuali kalau safarnya di padang pasir, ya, atau safarnya di, dalam perjalanan yang tidak ada masjidnya, maka dikumandangkan azan sekuat-kuatnya untuk mengambil hikmah keutamaan apapun yang mendengar. Berarti yang mendengar bukan saja yang punya telinga, karena Nabi SAW mengatakan dari pohon dan batu, ya, min syajarin wala ma, wal, min, wala, la min syajarin wala min madar, ya. Tidak ada pohon, tidak ada bebatuan yang mendengar. Yang tidak punya telinga saja disebut oleh Nabi SAW, apalagi yang punya telinga dari hewan-hewan, ya. Tidaklah yang mendengarnya kecuali akan memberikan syafaat, ya. Subhanallah, indahnya syariat azan mendatangkan keberkahan, dan yang mendengarnya merasa rahmat, merasa ada ketentraman, ya. Kalau mereka tidak merasa tentram dengan kumandang azan itu, pohon dan batu, nah, tentu tidak akan memberikan syafaat, ya. Tidak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan sholat, melaksanakan sholat di permukaan, di tempat yang banyak di permukaan bumi ini juga menjadi saksi sebagai syafaat, saksi di hadapan Allah. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, ketika Allah berbicara tentang bumi, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqanaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dia akan mengabarkan berita-beritanya, itu berita tentang apa yang terjadi di permukaannya, dan bersaksi tentu terhadap perbuatan-perbuatan orang yang beriman di atas permukaannya, yang sholat, yang melakukan ketaatan yang lain. Sama halnya dengan suara azan tadi. Ya, jadi kita tekankan, ya, mungkin ini pendapat yang lebih kuat, yaitu disyariatkannya azan walaupun sendiri, tetapi dipertimbangkan maslahat ketika mengangkatnya atau mengumandangkannya. Ya. Bila mana dia di rumah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikumandangkan azan dan bahkan sudah selesai salat fardu, maka cukup dia sendiri. Ya. Cukup dia sendiri. Kalau seandainya di sana mereka berombongan berjamaah seperti yang ada di bab ini, tentu untuk diperdengarkan kepada semua jamaah yang ada dalam masjid. Ya. Kumandangkan azan. Kalau sendiri ya tentu dengan sendirinya. Apalagi kalau seandainya di situ banyak orang musafir bukan rombongan dia dan mereka sholatnya sendiri-sendiri, tentu dalam kondisi demikian mungkin lebih utama memakai pendapat yang kedua, yang pertama yaitu tidak disyariatkan kumandang adzan, cukup iqamah masing-masing. Ya. Biasanya di rumah-rumah Allah itu kan tidak semuanya yang tahu sunnahnya berjamaah ketika safar. Jadi ada yang sholat sendiri-sendiri, musafir-musafir yang apalagi kalau terkait terikat dengan kepentingan keperluan, maka dia sholat sendiri. Kalau berjamaah mungkin agak lambat, maka dia sholat cepat kemudian keluar. Nah, kita yang ingin sholat sendiri di sana mungkin lebih diutamakan memakai pendapat yang pertama, yaitu tidak disunnahkan atau disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan cukup iqamah. Ini untuk pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, azan dan iqamah di Arafah. Ini bagi jemaah haji. Di situ dari nas hadis Jabir bin Abdullah, ya, yang menyifati hadis Nabi haji Nabi SAW, Nabi di situ kan menjamak qasar, takdim. Ya, salat di waktu zuhur yang dijamaknya dilakukan di waktu zuhur itu juga salat asar, kemudian qasar dua rakaat dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Ya, satu kali adzan dan dua iqamah. Ya, satu kali adzan dan dua iqamah itu di Arafah. Sementara di Jam atau Muzdalifah, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal atau muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengumandangkan dua azan dan dua iqamah. Ya. Azan kemudian iqamah salat maghrib, azan iqamah salat isya. Ya. Azan iqamah lalu salat maghrib tiga rakaat, kemudian bangkit lagi, azan lagi dan iqamah lagi. Ya. Kemudian salat isya dua rakaat. Ya. Ini jamak takhir. Ya, jamak takhir dan mengqasar isya. Kenapa dikatakan takhir? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya dari Arafah setelah masuk waktu maghrib. Ya. Keluar dari Arafah setelah masuk waktu maghrib dan tidak salat maghrib. Langsung menuju Muzdalifah. Ya, sudah barang tentu sampai di Muzdalifah kan sudah bukan waktu maghrib lagi, apalagi sekarang. Bisa saja orang di karena macet sampai dini hari. Ya. Kami pernah sempat sholatnya itu jam 3 dini hari. Ya. Kenapa tidak sholat? Padahal sudah memang sudah sampai, tapi sampai perbatasan. Tiba di perbatasan, kebetulan kita coba untuk jalan kaki. Sampai di perbatasan orang sudah pada tidur semua dan tidak ada celah. Ya. Kemudian untuk masuk tidak bisa. Terhambat semua, tidak ada celah untuk masuk. Jalan sudah tertutup semua. Sementara iringan atau rombongan orang semakin lama semakin padat di sana. Kami belum bisa masuk ke arealnya saja. Berada di bawah tiang listrik dan atau di bawah tugu Muzdalifah itu untuk masuk tidak ada celah, jalan sudah ditutup oleh orang. Karena gitulah jemaah haji, tanpa ada arahan dari orang-orang, sampai di sana langsung bentang tikar, gelar tikar, kemudian tidur. Tidak tahu apakah menutup orang lewat, itu bukan urusan. Ya. Sampai baru masuk jam 3 ke area Muzdalifah karena didorong orang pula. Ya. Didorong oleh rombongan orang. Nah, ketika didorong, tidak salah ketika itu juga akan masuk ambulannya, maka yang tidur pun terpaksa bangun. Akhirnya dapat celah. Jam segitulah sempat sholat. Sempat sholat. Ini beberapa tahun yang lalu, kemudian berikutnya kita coba juga jalan kaki, tetapi pilih jalan yang lain. Ternyata sama. Ya. Ternyata sama. Intinya, Nabi SAW sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, tentu jamak takhir. Jamak takhir dengan dua azan dan dua iqamah. Berbeda antara Arafah dan Muzdalifah. Kalaupun di Muzdalifah itu satu azan dua iqamah juga tidak mengapa. Ya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW di Arafah. Permasalahan yang terakhir di bab ini adalah tambahan muadzin dalam azannya as-salatu fir-rihal. Tentu kan dikumandangkan. Ya, dia untuk memberitahukan orang. Ya. Di sini disyariatkan menambahkan ini karena nanti akan ada hadisnya. Kapan yang sepakat para ulama malam hari? Malam hari, karena di sini fil lailah, malam hari, dan sifat malam harinya ada dua. Yang pertama angin dingin disertai angin kencang. Ya, dingin ini kalau musim dingin itu kalau malam hari semakin dingin. Ya, biasanya kalau musim dingin itu angin kencang. Ya, jadi keluar dari rumah menuju masjid itu berat. Ya. Ini sifat yang pertama, fil lailatil baridah. Tidak ada hujan ya, tetapi karena faktor dingin. Kemudian yang kedua adanya hujan. Al-matirah itu hujan. Hujan turun. Ya. Maka muazin disyariatkan untuk menambah panggilan atau tambahan pemberitahuan as-salatu fir-rihal. Apa artinya as-salatu fir-rihal? Salatlah di rumah masing-masing. Ar-rihal itu tempat tinggal. Ini biasanya kan terkait dengan musafir juga ini. Ya. Rihal itu adalah tempat persinggahan musafir. Ya. Kemah mereka. Tenda. Kalau di zaman dahulu safarnya seperti itu. Bila mana istirahat, pasang tenda. Ya. As-salatu fir-rihal. Ini. Dan penambahannya ini. Apakah setelah selesai azan atau seperti hadis yang telah kita baca, hadis Abdullah bin Abbas, atau dia pengganti dari hayya 'alas shalah? Nah, ada dua pendapat para ulama. Tambahan as-salatu fir rihal itu sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Nanti ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan hayya 'alas shalah setelah itu. Dia tidak mengucapkan salat, tetapi as-salatu fir-rihal. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, atau ini pendapat yang kedua, pendapat yang pertama itu yang tadi dalam hadis, dalam pembahasan kita ini. Selesai azan, la ilaha illallah. Ya. Baru ditambah mengingatkan as-salatu fir-rihal. Ini pendapat yang kedua, dan ini yang cukup kuat. Dan tidak bertentangan sebenarnya antara hadis ini dengan hadis Abdullah bin Abbas yang menggantikan itu, karena memang kalau dipahami bahwa setelah selesai semua azan tidaklah bertentangan, karena ada yang mengatakan, ya apa faedahnya kita tambah as-salatu fir-rihal padahal sebelumnya kita sudah memanggil mereka salat. Nah, maksudnya adalah menyatakan kepada mereka bahwa yang mau pergi silakan, yang mau sholat di rumah tidak ada apa-apa. Ya. Yang mau kedatang ke masjid, ya, tidak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang ini mudah sarana untuk ke masjid. Ya. Kalau hujan pakai payung, kalau dingin pakai jaket, ya, atau pakai kendaraan masuk ke kendaraan di garasi, ya, tiba di masjid di depan pintu masjid. Jadi tidak ada halangan. Maka tentang pembahasan yang keempat ini, tambahannya memang disyariatkan. Di mana diletakkan tambahan ini? Ada dua pendapat. Di hayya 'alas shalah, Ada pendapat yang kedua, setelah selesainya azan. Dan ketika ditambahkan di setelah selesainya azan, ini tidaklah bertentangan. Karena memahamkan bahwa orang yang sudah mendengarkan panggilan tersebut dalam cuaca yang seperti tadi, bisa dia datang ke masjid dan bisa saja dia sholat di tempat masing-masing. Ini untuk lebih bisa kita pahami apa yang ada di bab ini, kemudian kita langsung masuk ke bunyi hadisnya. Hadis yang pertama, hadis 629, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muslim ibnu Ibrahim qala haddathana Syu'bah anil Muhajir Abil Hasan an Zaid bin Wahb an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an qala, hadisnya hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya, pernah suatu ketika kami bersafar bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi safarnya selalu bersama sahabat-sahabatnya, ya. Dan ini juga termasuk yang ditekankan oleh para ulama bahwa safar itu baiknya bersama-sama, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan perumpamaan orang yang sendiri dengan orang yang bersama yang lain, ya. Seperti serigala, seperti domba, ya. Karena domba itu biasanya memakan, memangsa kambing yang sudah memisahkan diri dari jamaah. Mudah untuk mendapatkan, mudah untuk terjerumus kepada dosa. Apalagi kalau di tempat yang memang kita dibayangkan tidak ada orang yang mengenali kita, kesempatan untuk berdosa itu banyak, terbuka lebar, ya. Makanya ini di antara hikmah, apalagi kalau berteman dengan orang baik dalam safar, ya. Dalam safar berteman dengan orang baik, membawa orang-orang yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Ini selalu mengingatkan dan banyak hikmah yang didapatkan dalam safar. Maka Nabi SAW, ya, selalu bersafar dengan para sahabatnya, dan para sahabat juga merasa bahagia ketika safar dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abu Dzar, kami pernah bersafar bersama Nabi, fa'aradal mu'adzinu ayyu adzina. Ini dalilnya bahwasanya musafir itu azan. Ya. Fa'aradal mu'adzinu ayyu adzina. Maka ketika mu'adzin hendak berdiri, bersiap-siap untuk mengumandangkan azan, dan muadzin di sini adalah Bilal, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, al muadzin yang dimaksud adalah Bilal, ya, bin Rabah radhiyallahu ta'ala an. Faqala lahu abrid. Ketika muadzin sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk azan, kata Nabi SAW, dinginkan. Ya, maksud dinginkan adalah tunggu. Berarti salatnya salat zuhur. Ya. Abrid. Ya. Dinginkan, maksudnya tunggu matahari condong ke barat, ya, lebih teduh lagi, maksudnya teduhkan. Qala thumma arada an yu'adzin, setelah menunggu beberapa lama dan merasa sudah mulai agak tidak terlalu terik matahari, maka dia berancang-ancang untuk azan lagi. Faqala lahu abrid, Nabi SAW kembali mengatakan, tunggu dulu, tunggu teduh, tunggu dingin. Thumma arada an yu'adzin, kemudian untuk ketiga kalinya setelah dia merasa sudah lama menunggu untuk yang kedua kali itu dan mencoba untuk azan lagi yang ketiga kali, Nabi SAW sampai mengatakan juga abrid. Qala la faqala lahu abrid hatta sawadhillu tulula, hatta sawadhillu at-tulula, sampai ketika bayangan itu sudah seukuran tulul ini bukit kecil, ya. Jadi bayangan bukit itu sudah seakan-akan sama dengan tingginya, atau bayangan kita sudah seukuran panjangnya sama dengan kita, berarti sudah terlalu condongnya matahari ke barat, ya. Itu maksudnya hatta sawadzillu, sampai-sampai atau hingga bayangan tulul, tal ini bukit kecil, sudah seukuran dia, sawah, sudah sama, ya. Faqala Nabi SAW, ya, setelah sampai bayangan sepanjang bayangan bukit itu sepanjangnya, setingginya, maka dikumandangkan azan oleh muazin tersebut dan Nabi tidak lagi mengatakan tunggu. Setelah selesai salat, kemudian Nabi SAW mengingatkan atau menjelaskan kepada sahabatnya, kok sampai sebegitu Nabi SAW menunda-nunda. Faqala Nabi SAW, inna shiddatal harri min fayh jahannam. Sesungguhnya teriknya panas matahari itu dari faihnya hawa. Karena panas, kalau panas itu kan ada panas apinya dan panas hawanya. Kita merasakan itu kalau ada kita membakar api unggun, dari jarak-jarak sekian kita sudah merasakan hawa panasnya, walaupun kita tidak dekat dengan api tersebut. Panasnya matahari itu adalah hawanya neraka. Hawa neraka, saking panasnya. Mimfaih jahannam. Di sini berasal dari hembusan api neraka jahannam. Jadi ukuran jarak terakhir dari rasa panas itu, ujungnya itu yang jarak terakhirnya itu yang kita rasakan dari panasnya matahari di dunia. Bayangkan bagaimana panasnya neraka, apinya. Ini dari jarak jauh saja sudah terasa hawa panasnya neraka jahannam. Jadi Nabi SAW mengingatkan untuk menunda agar sholatnya nyaman dan tidak terlalu panas. Apalagi ketika itu lantai masjid itu langsung diterpa oleh sinar matahari. Makanya sebagian dalam hadis Imam Bukhari juga, para sahabat itu ketika sujud, mereka terpaksa meletakkan sarana tertentu untuk mengalas tempat sujudnya agar tidak langsung bersentuhan dengan pasir atau dengan kerikil yang ada di tempat sujudnya, saking panasnya. Ini yang membuat Nabi SAW menunda, menunda. Dan yang berkenaan hadis ini, yang berkenaan dengan bab kita adalah azan tadi. Azan tadi dinamakan kali pertama akan azan, kemudian ditunda, azan lagi, ingin azan lagi, ditunda lagi. Ini menunjukkan bahwasanya azan itu mesti, walaupun sudah berlalu, sudah lama berlalu waktu sholatnya. Karena ditunda-ditunda kan sudah lama berlalu. Berarti kita sekarang ini begitu juga. Kita sampai misalnya untuk sholat zuhur itu di masjid yang kita tuju misalnya jam setengah tiga. Setengah tiga. Kira-kira setengah tiga lah ini dalam hadis ini. Setengah tiga. Apakah disyaratkannya juga azan? Kan sudah lewat waktunya jauh, syariatnya tetap juga. Jadi azannya tetap juga. Karena memang pada asalnya adalah memberitahukan masuknya waktu sholat, tetapi ini syiar. Syiar. Jadi tidak ada kaitannya dengan terlambat. Ini faedah yang kedua. Faedah yang pertama adalah dalam safar itu yang hendak sholat kaum muslimin, apalagi bersama-sama seperti dalam kasus ini, maka sangat disyariatkan untuk mengumandangkan azan walaupun waktunya sudah lewat jauh. Ini sudah tiga kali muadzinnya menunda. Pertama ditunda, kedua ditunda, ketiga ditunda, sampai bayangan itu sudah sepanjang ukuran benda. Ini baru dibiarkan oleh Nabi muadzin tadi untuk mengumandangkan azan, dan beliau adalah Bilal ibnu Rabah. Dan faedah yang ketiga tadi, yang tadi sangat tekankan betapa panasnya neraka jahanam, itu baru hembusan hawanya. Hembusan hawanya yang sudah begitu panas, jangan dibayangkan panas di negeri kita ini hanya 30-35, tapi coba ke tempat-tempat yang panas yang sampai 55-60, yang bisa melunakkan benda-benda keras, dan bisa banyak kejadian nih. Saya ceritakan oleh teman-teman dari Kuwait ketika musim panas itu banyak mobil yang kebakar. Banyak yang mobil yang kebakaran. Kita sendiri menyaksikan bahwa ada kaset yang dulu kaset biasa, tape recorder itu, ada kaset. Kita pulang dari kampus sebelum waktu zuhur, selesai kemudian menyempatkan diri bersama teman kayak kendaraannya dia untuk sholat di Masjid Nabawi. Dan karena sudah azan, hampir dekat azan, memang parkir ketika itu tidak ada yang ke bawah, masih di hamparan yang di luar itu karena belum ada bangunan-bangunan seperti sekarang ini. Maka kita terpaksa parkirnya jauh dan berjalan ke masjid. ya, mungkin ada 700 meter atau lebih ya, dari tempat Fatih itu ke masjid. Ya, pergi, kita teman itu meletakkan kaset itu di depan kaca, di apa namanya, di atas setir itu. Ya, ya. Kemudian pulang, selesai sholat, ternyata kaset itu sudah melunak dia. Itu padahal dia dilapisi oleh kaca mobil itu, luar biasa. Itu belum seberapa. Kalau itu saja kita bayangkan, ya, ya, luar biasa panasnya matahari, api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru hawanya yang disebut oleh Nabi SAW, inna syiddatal harri min faih jahannam. Apalagi neraka jahannamnya, yang gemuruhnya sudah terdengar dari perjalanan satu bulan. Ya. Gemuruhnya. Gemuruh, api itu bergemuruh. Api itu, bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwa api neraka itu saling memakan. Ya. Saling memakan. Gejolaknya itu memakan yang lain. Dia benar-benar mempersiapkan diri untuk menghabisi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka Nabi sangat takut dengan neraka. Sangat takut dengan neraka. Dan bahkan seringkali beliau menangis mengingat neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mungkin sudah membuat kita merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu yang memasak, ini saya mungkin seringkali terpikir ini. Ketika selesai memasak dan selalu berhubungan dengan yang panas-panas, masak air panas, masak nasi panas, masak lauk panas, ya. Ya. Ini tidak pernahkah terbayangkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Itu baru beberapa derajat Celsius yang bisa mematangkan air, ya. Memasak nasi. Sementara api neraka itu tidak ada bandingannya dengan yang memasak itu. Ya, yang bisa mematangkan air 100 derajat Celsius. Di dunia ini sudah sekian banyak dan sudah sekian tingginya, ya, untuk membakar kayu, untuk membuburkan pasir, ya, membutuhkan ribuan derajat Celsius. Itu tidak seberapa dengan api neraka. Baranya saja itu sudah membuat benak kita matang, benak orang-orang yang disiksa neraka itu matang. Wal'iyadu billah. Kata Nabi SAW, inna ahwan nasi azaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmusi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghu. Ya, baranya diletakkan, dan letaknya itu pun tidak ditekankan. Akhmus al-qadamain itu adalah lekukan telapak kaki. Ya, dia diletakkan bukan diinjak. Ya, dilekukan telapak, ya, lekukan ini kan tidak terlalu menekan ke bawah karena dia tidak sejajar dengan yang lain. Dilekukan telapak kaki itu letakkan dua jamrah bara dari bara neraka yang membuat otaknya mendidih. Yaghli minhuma dimaghu. Kalau sudah otak yang tertinggi itu mendidih, bagaimana yang di bawahnya? Ya. Itu baru baranya. Maka ungkapan inna syiddatal harri min fai jahannam menakutkan. Menakutkan. Dan membuat kita semakin berupaya untuk jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama menunjukkan adanya azan bagi orang yang safar ketika hendak salat walaupun waktunya sudah terlalu jauh lewatnya. Hadis yang kedua, 630. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan an Khalid bin al-Hadza an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairith. Ini Malik ibn al-Huwairith, setelah kita baca hadisnya pada bab yang sebelum ini, beliau dengan kawan-kawannya datang kepada Nabi SAW untuk melakukan pesantren kilat, ya, selama 20 hari, ya. Ya, 20 hari, ya, sudah rindu pulang ke keluarga. An Malik bin Huwairith radhiyallahu an qal ata rajulan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridan as-safara. Ada dua laki-laki datang menjumpai Nabi dan mereka berdua hendak safar, dan dua laki-laki ini adalah beliau sendiri dengan temannya. Sebagaimana jelaskan dalam riwayat yang lain bahwa yang dua orang ini adalah beliau sendiri, Malik bin Huwairith dengan temannya datang menjumpai Nabi dan izin untuk safar. Maksudnya pulang, melakukan perjalanan pulang. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada mereka berdua, "Idza antuma kharajtuma." Ini kan safar. Apabila kalian berdua keluar ya, dalam perjalanan safar, fa'adzina ini muskil ini. Ya, problem fa'adzina, maka berazanlah kalian berdua. Ya. Zahir hadis ini apa? Kedua-duanya berdiri saling mengumandangkan azan. Ini juga diingat dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, tetapi beliau menjelaskan perbedaan pendapat. Ya. Maksud dari fa'adzina, ya, siapa yang jadi kesempatan bukan bukan untuk satu orang, tapi kedua-duanya didorong untuk mengejar keutamaan ini. Ya. Jadi kedua-duanya siapa yang paling cepat lah. Ya. Dalam safar itu siapa yang paling cepat mengumandangkan azan. Bisa jadi kalau seandainya ada amir ditetapkan seperti bab yang telah kita pelajari, tetapkan atau satu atau dua orang. Tapi kalau tidak ada, apalagi kedua-duanya mungkin merasa sama-sama setingkat, maka tidak ada yang merasa ingin diangkat jadi amir, maka kedua-duanya punya kesempatan untuk jadi muadzin. Maka kata Nabi SAW, fa'adzina. Ya, fa'adzina. Maka kumandangkanlah oleh kalian berdua azan, maksudnya kedua-dua kali ini memiliki kesempatan untuk azan. Ya. Saya kan dengan ustaz, ya, tidak mungkinlah ustaznya azan. Ya, ustaznya juga muazin manusia yang juga bekerja bersama-sama ingin cari kepahala. Ya. Kemarin kita ya, ketika dalam perjalanan salah seorang ustaz jadi muazin, azin, kemudian dia iqamah, dan ketika kita berbicara tentang keutamaan tempat, dia mengatakan saya berharap azan saya itu menjadi syafaat. Karena didengar oleh gunung, oleh pohon-pohon, oleh semua makhluk Allah yang di sana, subhanallah. Jadi berpacu dengan jamaah, berpacu dengan jamaah. Jangan hanya dihandalkan jamaah, sementara ustaz cukuplah saya sekadar mengajar saja, ibadah tidak perlulah. Tidak, semuanya harus, azannya, bersedekahnya, salat sunatnya, puasa sunatnya, semua. Karena kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi Nabi SAW bukakan kesempatan kepada mereka berdua. Siapa di antara kalian silakan. Ya, fa'adzina. Jadi kedua-duanya terdorong untuk azan. Fa'adzina thumma aqima. Kemudian kumandangkan iqamah. Ya. Kumandangkan iqamah. Ada yang menafsirkan fa'adzina ini adalah karena tidak akan mungkin terjadi kecuali kedua-duanya akan mengumandangkan azan. Loh kok bisa? Kan satu orang. Iya, yang mendengar, yang mendengar ngapain? Mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti seakan-akan kedua-duanya mengucapkan lafaz azan. Ini pendapat yang lain, mengarahkan kata-kata Nabi tadi adalah kedua-duanya pasti mengucapkan lafaz azan. Walaupun yang pertama memanggil, yang kedua mengikuti bacaan ucapan muadzin, maka kedua-duanya seakan-akan mengumandangkan azan. Begitu juga iqamah. Ini dalil sebagian para ulama bahwa kalau itu arahan pendapat yang kedua ini, bahwasanya kedua-duanya akan mengucapkan lafaz azan, begitu juga iqamah. Kata sebagian para ulama bahwa di sini diambil faedah yang mungkin sangat jauh tetapi cukup kuat. Ketika mengumandangkan iqamah juga yang mendengar mengikuti. Ya, makanya kita ketika ditanya memang mengatakan terjadi perbedaan pendapat, dan kita mengatakan tidak disyariatkan mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin dalam lafaz iqamah. Tetapi ada yang mengambil dalil dari sini, summa aqima, kemudian kalian berdua iqamalah. Ya. Kemudian faedah yang lain dari ungkapan ini bahwa yang paling utama untuk mengumandangkan iqamah adalah yang azan. Ya, yang paling utama, dan tidak mustahil juga atau tidak tertutup kemungkinan ketika kesempatan terbuka untuk mereka berdua saling cepat-cepat azan, siapa yang dahulu dia yang mendapatkan keutamaan. Begitu juga nanti ketika iqamah. Mas terbuka pula kesempatan bagi mereka berdua, walaupun asalnya apa? Yang adzan itu yang utama untuk mengumandangkan adzan, tetapi tidak tertutup kemungkinan yang lain masih bisa. Ya, ketika apalagi kalau seandainya ya selesai adzan, biasanya kan iqamahnya pakai mic yang wireless itu ya. Dia sudah pegang mic-nya, kemudian ya, ketika imam sudah masuk dia langsung iqamah. Tidak ada masalah. Walaupun asal hukumnya yang muadzin lebih berhak untuk mengumandangkan iqamah. Ini faedah yang juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya. Kemudian tsumma liya ummakuma. Nah, ini tidak ada kesempatan untuk berpacu. Tsumma liya ummakuma akbarukuma. Kalau dalam menjadi imam, maka kedua-duanya tidak bisa mendapatkan kesempatan. Pilih mana yang lebih tua usianya. Ya. Ini dalam kondisi ketika dalam Al-Quran mereka sama, dalam hadis mereka sama, ya, maka tentu faktor usia opsi ke yang berikut, yang keberikutnya, untuk memilih mana yang lebih utama, yaitu dahulukan yang usianya lebih tua. Tetapi kalau seandainya di situ ada yang mengetahui, ada yang baca Al-Quran, apalan Qurannya banyak, ada yang tidak, tentu yang ditekankan oleh hadis Nabi SAW, liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling menguasai kitabullah. Ini asal hukumnya. Tetapi kalau seandainya sama-sama, apalagi berdua nampak itu, bahwa kedua-duanya sama hafalannya, sama pengetahuannya, maka di sini faktor usia. Makanya kita ketika ada yang lebih tua dari kita, maka kita lebih mengutamakan yang tua, karena dalam sisi ilmu mungkin saja dia lebih tua ilmunya, dari sisi ilmu juga lebih tua, maka kita tidak akan mau bila mana yang lebih tua ada di sana. Ini mengamalkan apa yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya, dalam ilmunya sama, maka yang menjadi standar yang berikutnya adalah faktor usia. Ini hadis ya. Nabi SAW justru memerintahkan di situ untuk apa? Untuk azan. Ya, fa'adzina. Ini menunjukkan bahwa azan itu adalah disyariatkan, dan bahkan walaupun terjadi perbedaan para ulama, antara para ulama hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan dari zahir hadis ini adalah wajib. Ya, tetapi asalnya adalah yang mesti kita ketahui adalah disyariatkannya untuk azan. Ya. Kemudian juga iqamah di sana, disyariatkan untuk iqamah, dan ini seperti yang kita dahulukan tadi adalah sepakat para ulama dan tidak ada perbedaan. Ya. Sendiri, berjamaah, safar, mukim, iqamah tetap disyariatkan. Hadis yang berikutnya, ini cetakan lain ada? Ada yang cetakan lain? Ya. Apa hadis berikutnya? Kalau di sini 631. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, ya. Cetakan sama. Kalau yang ini sama kita. Dengan saya yang cetakan lain. Ya. Haddatsana Muhammad al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah qala haddatsana Malik ibn Majlisina Malik ibn al-Huwairi tadiya ataina ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما ورفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا أمن تركنا سألنا أمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن. إني دليل berkenaan dengan bab kita. Idza fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya. Ada di cetakan yang lain? Yang punya cetakan lain mana? Budi cetakan lain. Ada hadis ini? Ya, berarti ada di situ. Ya, benar, ada di situ. Ada cetakan yang lain lagi? Enggak ada. Ada hadis ini? Ada. Sebab saya ketika membaca Fathul Bari-nya kok tidak ada hadis ini. Coba cari yang lain, ternyata ada. Ya, saya ingin menguatkan lagi bahwa hadis ini ada, dan hadis ini sudah berlalu sebagiannya pada bab sebelumnya tentang cerita Malik ibn al-Huwairits yang bersama pemuda-pemuda yang lain, syababatun mutaqaribun, pemuda-pemuda yang usianya berdekatan, dan kami menetap di Madinah selama 20 hari 20 malam, ya, yauman wa laila. Dan Rasulullah SAW kata beliau, rahiman raqiqan, ini sudah kita ambil pelajarannya, falamma dhanna anna qad istahina ahlana, ketika dia mengira bahwa kami sudah menginginkan keluarga kami dan rindu kepada mereka, dan beliau pun juga bertanya-tanya, sa'alana amman tarakna abana, kamu ini sudah berkeluarga? Sudah. Berapa orang anak? Ah gitu. Berapa orang anak? Masih ada orang tua? Berapa kamu bersaudara? Jadi Nabi SAW menanyakan mereka, dan ternyata dia tahu bahwasanya ini sudah punya anak, masih bayi pula. Akhirnya Nabi SAW benar-benar khawatir orang ini lama-lama di Madinah. Dan memang sudah terlihat bagaimana orang ini rindu untuk pulang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kami, irji'u ila ahlikum, baliklah kalian ke keluarga kalian, fa'aqimu fihim, tinggallah kalian di sana, wa'allimuhum, ajari mereka, wa'muruhum, dan perintahkan, maksudnya perintah agama, suruh ini untuk berbuat kebaikan. Dan dia menyebutkan beberapa hal untuk mengajari kami, saya ada yang saya hafal dan ada yang tidak saya hafal, kata Malik Ibn Huwairith. Kemudian di antara yang ditekankan oleh Nabi adalah, wasallu kama raaitumuni usalli. Berapa lama mereka melihat Nabi salat? 20 hari kali 5. Ya. Mereka menyaksikan Nabi salat 100 kali, ya. 100 kali salat sudah cukup untuk melihat, untuk mengetahui tata cara salat. Wasallu kama raaitumuni usalli. Jadi salat ini memang praktek. Apalagi perbuatannya mesti praktek. Ya. Bagaimana cara, yarhamukallah, bagaimana cara berdiri, meletakkan kaki, meletakkan tangan, ya, kemudian posisi tangan di dada atau di bawah dada. Jadi dipertontonkan oleh Nabi SAW, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Teorinya memang sudah ada dalam hadis-hadis, tapi bagaimana cara salat Nabi itu yang mereka, para sahabat, ingin tahu. Dan Nabi SAW ingatkan mereka, wasallu kama raaitumuni usalli, lakukan oleh kalian salat sebagaimana kalian melihat saya salat selama 20 hari ini. Kemudian fa idza hadaratis salah, apabila sudah datang waktu salat, fal yu'adzin lakum. Nah, ini syariatnya azan. Dalam safar ketika mukim, Nabi tekankan hendaklah mengumandangkan azan, ahadukum, salah seorang dari kamu. Ada kata-kata di sini, fal yu'adzin lakum. Ya, hendaklah mengumandangkan azan untuk kalian. Ini kata para ulama, disyariatkan agar azan itu didengar oleh orang yang wajib salat berjamaah, yang wajib salat. Kalau seandainya bersafarnya itu 20 orang, berarti azannya diperdengarkan kepada 20 orang. Ini minimalnya. Kalau idealnya adalah, ya, diperdengarkan kepada siapa yang mungkin semakin jauh cakupannya, ya, semakin banyak pula yang mendengar. Ya, semakin banyak pula yang mendengar. Ini kemudian wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam yang paling tua. Ini hadis yang ketiga di bawah bab ini. Kemudian hadis berikutnya yang keempat, 632. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala akhbarana Yahya an Ubaidillah ibn Umar qala haddatsana Nafi'un qala adzana ibn Umar. Ya. Ini hadis Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, mengabarkan, ya, ini yang adzan siapa? Ibnu Umar. Ini tadi, jadi yang adzan itu kesempatan siapapun juga, apalagi dalam safar. Ya, dalam safar ketika tidak ditetapkan muadzin, maka terbuka untuk 100 orang, kalau misalnya 100 orang laki-lakinya, kesempatan untuk menjadi muadzin. Ya. Bisa saja latihan adzan. Biasanya orang tidak mau azan di masjid karena suaranya pas-pasan. Ah, ketika safar itu kan bisa berlatih. Ya. Qala adzana Ibnu Umar fi lailatin barida. Azan di malam yang dingin ini juga. Ya, apalagi kalau sudah angin kencang, suara kita tidak terlalu dengar, yang penting azan. Ya. Adzana Ibnu Umar fi lailatin barida. Ibnu Umar azan di malam yang dingin, bi dajnan. Dajnan ini tempat. Ya. Tempat di sebuah gunung di dekat dengan Mekah, ya. Bidajnan. Ini apa artinya? Ya, Dajnan. Pada sebuah malam yang dingin, bukit yang tidak jauh dari Mekah, antara Madinah dengan Mekah, disebutkan sebagian para ulama tidak beberapa mil dari jaraknya dari Mekah. Summa qal, setelah azan, nah ini menunjukkan bahwa tambahan sallu fi rihalikum itu setelah selesai azan. Summa qala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian, di tempat, di tenda-tenda kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kejadiannya ketika safar, ya, karena dekat dengan Mekah. Fa akhbarana anna Rasulullah sallam, kemudian Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami bahwa Nabi SAW kana ya'muru muadzinan yu'adzin, ia menyuruh muadzin untuk mengumandangkan azan. Thumma yaqul ala ithrihi, kemudian dia mengucapkan, memerintahkan agar muadzin mengucapkan setelah selesai. Nah, ini menguatkan bahwasanya tambahan itu setelah selesai azan. Apa tambahannya? Ala sallu firrihal, ketahuilah salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian atau tempat kediaman kalian. Fil lailatil baridah, ketika itu malam dingin atau malam hujan. Awil matirah fis safari, itu ketika safar. Makanya sebagian para ulama memahami bahwa hukum ini hanya ketika safar. Hukum ini hanya ketika safar, ketika musim dingin ada dan juga hujan. Adapun ketika hujan, ya, ketika hujan mungkin mukim juga disyariatkan, ya. Ketika mukim hujan lebat, ya, maka disyariatkan juga atau dianjurkan juga untuk mengungkapkan itu kepada orang-orang yang mukim. Adapun musafir maka lebih umum dari itu. Ketika musim dingin juga, ya, disyariatkan untuk mengumandangkan tambahan tersebut, ala sallu fir rihal. Hadis terakhir 633 halaman 51. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ja'far bin Aun qala haddatsana Abu al-Umais an Aun bin Abi Juhaifa an Abi radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu bil Abtah. Abtah ini tempat hamparan di Mekah. Ini juga safar, ya. Faja'ahu Bilalun, maka datang Bilal menjumpai Nabi. Fa'adhanahu bis-salah, maka dia mengabarkan, ya, bahwa akan dikumandangkan iqamah. Thumma kharaja Bilalun bil-anazah, kemudian ketika Nabi mengatakan iyalah, kumandangkanlah iqamah, maka Bilal keluar membawa anazah, tongkat, ya. Hatta rakazaha, lalu dia tancapkan tongkat tersebut baina yadai Rasulullah SAW, di hadapan Nabi. Bil abtah, di tempat yang dikenal dengan abtah, agak hamparan. Wa aqama shalah, kemudian barulah dia mengumandangkan salat. Ini perbuatan tugas muadzin, ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa iqamah itu memang penentuannya pada imam. Jadi setelah selesai azan, kemudian Bilal nanti datang menjumpai Nabi, ya Rasulullah, apakah kita sudah bisa untuk dikumandangkan, sudah bisa dikumandangkan iqamah? Ketika Nabi mengatakan iya, silakan. Nah, maka dia keluar dan paket yang ia bawa adalah tongkat tadi. Nah, dia letakkan di depan tempat imam itu, di hadapan Nabi ketika jadi imam. Kemudian baru dia mengumandangkan apa? Iqamah. Ya. Ini dalil adanya azan dan adanya iqamah ketika safar. Ya, adanya azan dan adanya iqamah ketika safar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 1 2 3 4 5 hadis. Ya, 5 hadis yang ada di bawah ini, semua yang diucapkan atau yang dibawakan, yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab, ada dalilnya. Ya, azan musafir berjamaah, iqamah juga ada. Di Arafah dan Jam'in ini tidak ada. Ya. Di Arafah dan di Muzalifah tidak ada kita dapatkan hadisnya, karena secara tegasnya mungkin saja di salah satu safar yang ada dalam hadis tersebut, tetapi dalam hadis yang lain seperti hadis Jabir bin Abdullah ini dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk dikumandangkan azan dan dua iqamah di Arafah, azan dan iqamah, dan azan dan iqamah di Muzalifah. Kemudian ucapan tambahan tadi sallu firrihal atau as-salatu firrihal, itu ada beberapa hadis yang menekankan, dan itu dilakukan ketika safar di malam hari dingin ataupun hujan. Inilah kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil dari hadis yang tadi kita bacakan, dan Kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Mukim tidak boleh sholat sendiri. Laki-laki sholat berjamaah. Dalam keadaan apa? Ya, hujan, sakit. Ya. Apa pertanyaannya? Azan. Ya. Ya. Ini yang bisa di, apalagi di rumah ya. Ya, azannya tentu azan hanya sekedar mengumandangkan, untuk bukan untuk memanggil ya. Hanya sekedar mengumandangkan. Tetapi ini kan perbedaan pendapat tadi yang kita sampaikan. Saya katakan iya karena memang ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Ya. Bila mana kita tidak kumandangkan dan cukup dengan iqamah, ini juga pendapat, dan itu pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Ya. Tetapi intinya apa? Pembahasan kita semuanya terkait dengan safar, tetapi para ulama menjeneralisir hukum tersebut dan berkaitan juga dengan mukim. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya. Tidak tahu saya. Ya, rincian kalau iqamah saja hanya beberapa malaikat. Dua malaikat saja yang selalu bersama kita. Ya, Raqib, Atid atau yang lainnya. Nah, sementara kalau dikumandangkan azan akan datang semua. Rincian seperti ini saya tidak tahu. Tetapi justru yang umum itu yang kita tahu tadi, bahwa tidak ada yang mendengar azannya dari pohon dan batu kecuali menjadi saksi. Ya, itu saja sudah merupakan pendorong untuk memperkeras suara agar didengar oleh lebih banyak lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hadir ya, bersama kita ketika salat, bila mana azan semakin banyak, kalau usahanya hanya iqamah hanya dua malaikat saja, wallahu taala alam, saya tidak mengetahui, mungkin saja ada hadisnya ya. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum. Apakah kata-kata sallu firihal ini satu kali ucapan saja atau dua kali? Ya, bila mana adzan, kita sudah ada kaidah adzan itu dua kali ya. Ya. Kalau iqamah satu kali ini babnya khusus, berarti kalau ketika dikumandangkan saat adzan berarti dua kali. Karena itu kaidahnya. Adzan diulang dua kali kecuali la ilaha illallah, berarti ketika dia beriringan dengan adzan dan momennya adalah momen adzan, berarti dia dua kali. Ya. Silakan. Bilal, ya, ini penting, saya lupa tadi menyampaikan. Bilal menancapkan tongkat sebagai sutra. Ya. Kemudian Bilal menancapkan tongkatnya kan di lapangan, di alam terbuka. Ya. Di alam terbuka. Jadi Bilal itu paketnya memberikan sutra untuk Nabi, dan ini juga dalil bahwasanya sutratul ma'mun, sutratul imam, sutratul ma'mun. Kaidahnya bahwasanya sutra imam itu sudah berfungsi sutra bagi makmum. Jadi makmum tidak perlu cari sutra lagi. Jadi sutranya sutra imam. Maka Bilal tidak mementingkan untuk membuat sutra untuk makmum, tetapi dia justru memberikan sutra untuk Nabi, yaitu tongkat tadi. Dia semacam tombak, ujungnya tajam, kemudian ukuran ya setengah satu meter lah, ditancapkan di hadapan Nabi SAW. Itu dibawa kemana-mana memang. Berfungsi sebagai tongkat dan juga berfungsi sebagai sutra. Anaza. Ya, anaza. Jadi yang ditancapkan oleh Bilal untuk sutra Nabi SAW. Ada sebuah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan lelucon ya, tetapi ini nyata. Ada orang Arab yang berasal dari kabilah Anazah. Ya. Ada orang Arab, ada namanya kabilahnya Anazah. Kalau tadi kan tongkat juga Anazah. Kemudian dia bangga. Ini menunjukkan bahwasanya orang Arab pun tidak mengetahui bahasa Arab. Ya. Dia membangga-banggakan diri. Kami ini kabilah yang Nabi saja sholat menghadap kami. Ya. Kabilah, dia membanggakan kabilahnya adalah kabilah yang dihargai oleh Nabi ketika sholat mereka ia menghadap kami. Orang heran, loh apa? Ya Nabi SAW ketika sholat menghadap ke Anazah. Anazah itu bukan kabilah tetapi tongkat. Ya, tongkat. Nah, ini jadi Bilal tadi menancapkan untuk sutra bagi Nabi SAW. Tadi ada di sini lagi ada pertanyaan? Ya silakan. Dalam keadaan tidak berwudu, sedang berwudu, ya, tidak masalah, tidak ada masalah, kan tidak bertentangan ya, wudu itu perbuatan sementara mengikuti, ya, keutamaan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, itu kan perbuatan lisan, berwudu adalah perbuatan badan. Saya rasa tidak terlalu rumit untuk kita sisihkan atau kita pisahkan, bisa saja kedua keutamaan itu bisa kita lakukan saat berwudu. Jadi ketika kita wudu, orang azan, ya, bisa kita selingi dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Mungkin yang tidak bisa lakukan ketika sholat. Kita sedang sholat, azan dikumandangkan, maka tidak mungkin kita untuk mengikuti dan mengiringi apa yang diucapkan oleh muadzin. Sedang wudu, tentu tidak tertutup keberkahan ini bagi kita, dan mungkin ini sangat dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, dalam WC dan kamar mandi apakah juga ada syariatnya? Ini mungkin posisi kita tidak dalam kondisi yang layak untuk melafazkan zikir-zikir ini yang seperti ini. Azan termasuk zikir. Dan tempatnya seperti itu tidak layak untuk melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam kondisi darurat dan tidak mungkin mengikuti dan mengiringi bacaan muadzin. Maka kalau kita ingin mencapai keutamaan, sebelum itu kita ke kamar mandi. Jauh-jauh sebelum azan kita sudah bersih, sudah tidak ada kebutuhan lagi kamar mandi. Ya, maka kita tidak luput dari mengiringi bacaan muadzin. Ini pertanyaan, bagaimana adab untuk mendapatkan sab yang lebih awal? Jawabannya semua kita tahu. Ya. Bagaimana mungkin adabnya? Kalau adabnya tentu bersegera ke masjid. Nah, kalau sudah di awal-awal tidak akan berebutan kita nih saat pertama. Tapi kalau sudah orang sudah banyak, nah, banyak kemungkinannya. Walaupun nanti sudah masih ada sab di depan, di yang kosong satu mungkin celah ada sedikit. Sementara sab yang kedua sudah juga penuh. Nah, adabnya jangan langkahi yang itu. Ya, bila perlu minta izin, jangan langkahi. Ini tidak adab namanya. Ya, kita ingin capai yang celah satu orang tersebut, tetapi kita menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dosa, haram. Yang kita kejar keutamaan cuma sunnah. Tidak akan ada nilai sunnahnya dengan cara melakukan dosa. Ya. Ini mungkin ada. Ya. Sebagian kita kaum muslimin, karena semangatnya untuk mendapatkan sab yang lebih awal, sampai akhirnya berdesakan sehingga sab yang mestinya hanya bisa memuat 20 orang saja diisi 22 orang, otomatis sholat pada kurang khusyuk karena menahan sempitnya ruang gerak. Ya, berlapang-lapang. Dalam makan saja, makanan 2 orang bisa dimakan 3 orang. Ya, tempat pun juga bisa. Ya. Nah, cuma memang kalau memang merasa tidak, ya, kita merasa tidak nyaman dengan desak, dengan sempit sekali, maka mundur ya. Kita sudah berada di sana, sudah dapat pahala. Ya, kalau memang merasa tidak nyaman dengan, tetapi kalau wajar sempitnya, ya, wajar sempitnya dan bertemu bahu sedikit agak merapat, ini tidak apa-apa. Justru itu yang perintahkan Nabi, merapatkan sab itu. Ya. Ya. Merapatkan sab itu yang diingatkan Nabi. Tapi kalau sudah begini payah bergerak, nah itu mungkin kita memang merasa kalau tetap di sana akan tidak merasa nyaman, maka kita mundur saja, mundur dan kita sudah dapatkan pahala karena memang sudah berada di sana. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan orang yang terlambat, ya, orang terlambat kalau sudah nampak sab itu sudah penuh, kenapa masuk lagi? Kalau ingin dapat ya dari awal-awal, ya, dari awal-awal. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.